Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan kajian kitab Salasatul Usul karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Seperti biasanya sebelum kita mulai, mungkin ada di antara antum yang mau menyetorkan hafalan matennya, dapat boleh. Nah, Abu Hanifah. Qala. Iqlam rahimahullah. Gak ada yanya. Iqlam rahimahullah. Satu lagi, Fardol, Abu Habib. Allah, Islam, Muhammad, Abu Wahab, Ali, bin Sulaiman, Ali, Amini, Nabi, Muhammad, Ta'ala. Al-Usul Salata. Al-Usul Salata. Al-Usul Salata. Salata. Al-Usul Salata. Lamnya yang panjang. Salata. Al-Usul Salat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqlam rahimahullah. Annahu yajidu alaina. Alaina. Ta'alumu arba'in masail. Al-Ula. Al-Mafir. Wahuwa ma'adullah. Wa ma'adullahi nabi. Wa ma'adullahi islami tadi. Al-Taniya. Al-Amalu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita sebutkan sekelumit dari poin yang kedua di antara kewajiban yang wajib bagi kita untuk kita mempelajarinya dan mengetahuinya, yaitu al-amalu bihi, beramal bihi ay bil ilmi, beramal dengan ilmu. Dikarenakan seorang dia belum cukup ketika dia mengetahui satu ilmu lalu dia belum mengamalkannya. Maka ketika seorang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, ilmu tersebut menjadi hujjah atas dia, menjadi penuntut dia nanti di yaumil qiyamah. Karena di antara perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan pertanyaan itu tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah sebelum ditanya empat perkara di antaranya yang disebutkan adalah wa an ilmihi fi ma amila fihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya, seberapa dia amalkan ilmu tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, innama yutlabul ilmu liyattaqallaha bihi, hanyalah ilmu itu dicari, dipelajari, dikaji hanya untuk diamalkan saja, ya. Yuttaqallah bihi, yaitu agar dia bertakwa dengan itu, dengan ilmu yang dia pelajari itu, sehingga ilmu membutuhkan amal. Seperti yang dikatakan bahwa al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar, seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang aslinya dia berbuah tapi dia tidak menghasilkan buah, maka pohon tersebut kurang manfaatnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sempat kita sebutkan nukilan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah di dalam kitabnya Awa'iqut Talab, penghalang-penghalang seorang penuntut ilmu dalam mendapatkan ilmu, diantaranya adalah tidak beramal dengan ilmunya. Maka beliau menyebutkan azhar dan ucapan dari para salaf, para ulama salaf, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan hatful ilmi bil amal, ilmu itu mengundang agar seorang untuk beramal, mengundang seorang untuk beramal. Fa in ajabahu wa illa irtahal, jika dia ambil, dia penuhi undangan itu, akan ilmu itu akan tetap padanya. Jika tidak, maka ilmu itu akan pergi. Ya. Barakallahu fikum. Lalu beliau menyatakan al-amalu bil ilmi mud'atun li hifdhihi wa thabatihi. Beramal dengan ilmu itu akan menjadikan ilmu tersebut terjaga dan kokoh darinya. Kama anna adamal amali mud'atun li dhoya'il ilmi wa nisyanihi. Sebagaimana ketika dia tidak mau beramal dengan ilmu yang dia pelajari atau yang dia telah ketahui, maka ilmu itu akan mengundang, ya, untuk hilang ilmu tersebut dan lupa karena dia tidak diamalkan. Sehingga para muhaddisin dahulu, para ulama salaf, mereka dalam rangka menjaga ilmu yang telah dia pelajari, mereka beramal dengannya, ya, beramal dengan ilmu tersebut. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, lalu bagaimana hukumnya seorang meninggalkan ilmu atau meninggalkan amalan dengan ilmu tersebut? Disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas juga, beliau menyatakan tarkul amal bil ilmi ala qismain, meninggalkan amalan dengan ilmu itu terbagi menjadi dua. Tarkul i'timar bil wajibati syar'iyyah wa tarkul intiha anil muharramat syar'iyyah, yaitu seorang meninggalkan segala bentuk perintah-perintah yang wajib secara syar'i, dan dia meninggalkan atau tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan secara syar'i. Fahadza kabiratun minal kabair, dia tahu ini perkara yang diperintahkan oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran, juga dijelaskan oleh Rasul, Rasulullah pun juga menghasungnya, memerintahkannya, tapi dia tidak mau mengamalkannya, meninggalkan segala bentuk perintah. dalam keadaan dia mengetahuinya. Yang kedua, barakallahu fikum, selain itu, ketika perkara-perkara itu harus ditinggalkan, justru dia melakukannya. Ya. Dia tidak mengikuti, larangan-larangan itu harus dijauhi, tidak diikuti oleh dia. Maka yang demikian, dosanya adalah dosa besar. Ya. Wa alaihi tuhammilul ayat wal ahadith al mutawa'ida min tarkil ilmi bil min tarkil amali bil ilmi. Dan dia terkenai, ya, barakallahu fikum, ancaman dalil-dalil yang menyebutkan bahwa seorang yang meninggalkan amalan dengan ilmunya itu diancam. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, tarkul mustahabbat wa tarku ijtinabil makruhat. Seorang meninggalkan perkara-perkara yang mustahab, amalan-amalan yang disunnahkan. Maksudnya disunnahkan di sini, jika seorang melakukannya, dia akan mendapatkan pahala. Jika dia tinggalkan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Barakallahu fikum. Atau justru dia melakukan perkara-perkara yang makruh, padahal perkara yang makruh itu harus ditinggalkan, tapi dia melakukannya. Makruh itu artinya dibenci. Ya. Ketika dia melakukan perkara itu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia tinggalkan, dia akan mendapatkan ganjaran dan pahala. Maka yang seperti ini tidak dicela. Ya. Nah, tidak dicela dan dia tidak masuk dalam hadis-hadis yang sifatnya ancaman. Barakallahu fikum. Dan tentunya seorang yang berilmu dan seorang yang mencari ilmu atau talibul ilmi, dia harus menjaga perkara-perkara yang disunnahkan, walaupun itu bukan perkara yang wajib. Ya. Dia pun juga harus meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang yang berilmu, dia mengetahui al-halal wal-haram, dia mengetahui at-tauhid wa syirik, tapi dia tidak mengamalkannya, maka dia akan diazab sebelum orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Ya, dia akan diazab sebelum orang-orang kufar dan kaum musyrikin. Hal ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ulaika salasa awwalu man khalaqallahu tusahhiru bihimun nar yaumil qiyamah. Ada tiga jenis manusia yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Di antaranya adalah alimun lam ya'lam ya'mal alaihi au bi ilmihi. Di antaranya adalah seorang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, seorang yang mempelajari Al-Qur'an tapi dia tidak ikhlas. Ya. Hanya sebatas dia ingin disebut sebagai seorang yang alim. Nah, yang kedua adalah seorang yang berjihad tapi dia hanya sebatas ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Yang ketiga adalah seorang yang bersedekah. Ya, dengan tujuan agar dia ingin disebut sebagai jawaz, penderma atau dermawan. Barakallahu fikum. Dan perkara seorang meninggalkan amalan, ya, meninggalkan amal dalam keadaan dia berilmu adalah perkara yang kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita melakukan salat. Ketika kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang yang tersesat. Ya. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Yaitu mereka yang mengetahui ilmu tapi dia tidak mau beramal dengan ilmu. Siapa yang tersesat? Seorang yang semangat dalam beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Maka seorang tidak beramal dengan ilmunya adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah as-salisatu, yang ketiga. Ad-da'watu ilaihi. Yang ketiga adalah berdakwah kepada ilmu tersebut. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan bahwasanya wa majalatud da'wah katsiran. Perantara-perantara dakwah, prasarana dakwah itu banyak. Ya, jadi jangan dikira dakwah itu hanya orang harus berkhutbah, berceramah. Bukan itu saja. Selain itu juga dakwah juga bisa dengan nasihat-nasihat, al-maqalat, ya, atau dengan halaqatul ilmi, atau dengan nasruddin antariqit ta'lif, menyebarkan agama ini, ya, melalui karya-karya tulis. Itu juga bagian dari da'watu ilallah. Nah, maka seorang beramal dengan berdakwah sesuai dengan apa yang dia mampu. Kalau dia mampu dengan khitabah, berkhutbah, dia lakukan itu. Dia mampu dengan mengajar, lakukan. Ya. Dia hanya mampu dengan memberikan artikel-artikel ataukah dia memberikan karya-karya tulis, majalah, buletin yang lainnya, lakukan. Kenapa? Karena memang ad-da'watu ilallah memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang seorang jika meninggalkan ad-da'wah. Tapi itu tadi, ad-da'watu ilallah dengan al-ilm. Kita dengarkan bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah. Beliau menyatakan, ma adabud da'iya, apa saja adab-adab seorang da'i. Lidda'iya ilallah adabun katira. Bagi seorang da'i, penyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala, memiliki adab-adab yang banyak. Wala'allana nadzkur ahammuha. Dan Syekh di sini akan menyebutkan yang terpenting. Ya, yang paling penting di antara poin-poin yang harus dimiliki oleh seorang dai. Awalan al-hirs ala hidayatinnas. Antusias dan bersemangat untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada umat manusia. Wa tablighihim dinillah, dan bersemangat untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat. diminta ta'awunnya dalam berdakwah, langsung dia. Untuk dakwah, baik. Kalau dalam bahasa Melayu, payu. Itu. Ya, ayo tahun ini dalam dakwah. Dogawe. Dogawe terus. Ya. Langsung payu, laju. Wah, seperti itu. Nah. Kalau dia tidak sempat ketika itu, aduh, anak ada gawe di sana. Insyaallah nanti kalau selesai, anak punya. Ada upaya untuk menyambutnya. Nah, ikhwan fillah azzanallahu wa iyyakum, ini yang pertama, semangat. Dan satu amalan itu akan terus bisa continue itu kalau amalan tersebut yang pertama disukai. Sukai dulu amalan itu. Ya. Barakallahu fikum. Yang kedua, dia paham tentang keutamaan yang ada pada amalan tersebut. Dia iman, yakin bahwasanya amalannya adalah amalan besar. Tidak bisa dinilai dengan ukuran duniawi. Ya. Maka ketika itu dia akan bertugas dan berupaya untuk mendapatkan keutamaan. Kalau dia yakin terhadap keutamaan tersebut. Makanya di antara intinya adalah al-ilm. Dia berilmu tentang amalan yang akan dia jalani. Terkhusus dalam pembicaraannya adalah ad-da'wah ila Allah. Yang kedua, ar-ribhu. Kelemah lembutan. Fa inna ar-rifqa lam yakun fi syai'in illa zanah wa lam yumza'u min syai'in illa shanah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya kelemah lembutan dalam berdakwah itu ya, tidaklah ada pada satu amalan tertentu melainkan dia akan menjadikan indah, akan menghiasinya jadi indah. Dan ketika ar-rifq, kelemah lembutan ini dicabut ya, hilang, maka akan menjadikan perkara tersebut menjadi rusak dan jelek. Itu ar-rifq. Nah, yang ketiga al-hikmah. Apa itu hikmah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbik." Berdakwalah, serulah manusia ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu, bil hikmah. Apa itu maksudnya bil hikmah? Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan suatu sesuatu sesuai dengan tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya? Seorang yang jahil, dia tidak tahu apa-apa, tidak mengenali al-halal, tidak mengenali al-haram. Ketika dia kita mendakwahi mereka adalah dengan kelemah lembutan, ya, dengan penjelasan yang baik. Harapannya dia lebih bisa menerima, karena dia jahil. Sebagaimana yang sudah antum pelajari dalam Hamdatul Ahkam, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi Al-A'rabi, seorang badui, seorang dari pedalaman, alladzi bala fi ta'ifatil masjid, yang kencing di salah satu ruangan masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dengan lemah lembut lalu menasehatkan kepada dia tentang hakikat masjid itu seperti apa. Yang pada akhirnya Arabi ini mendapatkan hidayah. Barakallahu fiikum. Tapi ketika seorang menghadapi, barakallahu fiikum, orang-orang yang dia senantiasa mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan ra'yunya dan logikanya, atau dia menghadapi orang-orang kufar dan juga munafiqin, maka berlaku apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Yaitu kaum munafiqin adalah orang-orang yang menampakkan keislaman menyembunyikan kekufuran. Ya. Perangi mereka dan bersikap keraslah kepada mereka. Ya, disesuaikan dengan kondisi siapa yang diseru. Nah, sehingga dakwah Ahlus Sunnah tidak hanya monoton lembut saja. Ketika mengetahui kemungkaran tetap lembut, ya. Dia melihat kemungkaran di hadapannya. Dalam keadaan orang yang berbuat mungkar ini tahu kalau itu adalah mungkar. Dan dia adalah seorang yang wajib untuk menasehatinya. Misalnya dia adalah ustadznya, atau misalnya dia adalah orang tuanya. Nah, maka orang yang tadi melakukan perkara yang mungkar dalam keadaan dia tahu kalau itu mungkar, maka harus disikapi dengan tegas. Ya. Nah, disikapi dengan tegas. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kita baca di sini penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizallahu taala. Rabi'an, yang keempat, al-mau'idhatul hasanah. Yaitu seorang memberikan mau'idhah yang baik. Apa mau'idhatul hasanah yang terkandung di dalamnya? Ya. At-targhib at-tarhib. Yasta'milu kullan minhuma fi mawdi'ihi. Mau'idhah, nasihat-nasihat yang baik. Yaitu mencakup at-targhib wat-tarhib. Targhib itu adalah hadis-hadis, penjelasan-penjelasan yang sifatnya motivasi. Ya. Motivasi-motivasi, fadail. Misalnya kalau kamu berwudu, kemudian sholat, akan mendapatkan ini dan itu. Seorang yang berdakwah akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Anjuran-anjuran, himbauan. Wat-tarhib adalah ancaman-ancaman. Dijelaskan bagaimana hukuman seorang yang dia mengetahui ilmu, kemudian dia tidak beramal dengan ilmu itu. Nah, disebutkan ancaman-ancaman di situ. Dan ini dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mubashirina wa mundirin. Dia memberikan kabar gembira berupa jannah Allah Subhanahu wa taala dan mundir, memperingatkan hamba-hamba ini dari dosa dan kemaksiatan. Diperingatkan dengan tegas, ya. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan para sahabatnya. Kita masih ingat, dalam ingatan kita masih segar, bagaimana sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya tentang Al-Qadariyah. Datang seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Ya'mar menjelaskan, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm. Sesungguhnya ada di tengah-tengah kami, di negeri kami, seorang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, membahas ilmu. Kemudian wa annahum yas'umuna alla qadar wa annal amru unuf, tapi mereka punya keyakinan. Ya. Tadi orang-orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an, belajar tafsir, belajar qiraah, belajar bahasa Arab, ya. Barakallahu fikum, mereka memiliki satu keyakinan bahwasannya takdir itu enggak ada. Bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah berjalan secara alami. Baru setelah terjadi Allah mengetahuinya. Artinya gak ada ketetapan Allah, ya, sebelum manusia dilahirkan atau sebelum manusia diciptakan. Itu gak ada. Muslim mereka, muslim. Mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu. ya, disebutkan kebaikannya, ya, dan disebutkan keburukannya. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab? Nah, qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Sampaikan kepada mereka bahwasannya Abdullah bin Umar bin Khattab berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang jiwaku ini berada di tangannya, yaitu bersumpah atas nama Allah, kalau saja mereka itu berinfak dengan infak emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka beriman terhadap takdir. Keras, ya. Tidak kemudian dikatakan, waduh sahabat Abdullah bin Umar ini, ya, gak sportif. Padahal mereka kan juga punya kebaikan, ya. Mereka ini ahli ilmu, jebolan jami'ah Islamiyah misalnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang namanya kebatilan tetap dijelaskan itu batil. Ya. Dan ini dakwah para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, wal mujaladatul hasanah billati hiya ahsan. Mendebat mereka dengan cara yang terbaik. Sebagaimana dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita tahu tadi maknanya sudah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan perdebatan yang terbaik. Sesungguhnya Rabb kamu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang siapa-siapa yang orang yang akan mendapatkan petunjuk. Barakallahu fikum. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, wajadilhum billati hiya ahsan, ai manihtaja minhum ila munadharati wajidah, yaitu siapa saja di antara mereka yang butuh munadharah, ya, perdebatan, jidal juga artinya sama, perdebatan. Falyakun bil wajhil ahsan, maka barakallahu fikum, lakukan perdebatan itu dalam bentuk yang terbaik. Apa itu? Birifqin, dengan lemah lembut, ya, walim. Nah, sama birifqi walim ini artinya lemah lembut. Wa husni khitabin, dan ucapan penjelasan-penjelasan yang baik. Nah, bagaimana dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari yang namanya jidal. Jidal. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Berapa banyak satu kaum yang dahulu berada di atas hidayah, lalu kemudian dia tersesat dikarenakan seringnya berdebat. Perdebatan hukum asalnya tidak boleh dilarang. Jika seorang itu membutuhkan adanya perdebatan, maka debatlah dengan cara yang terbaik tadi. Bagaimana sih perdebatan dengan cara yang terbaik itu? Dijelaskan, debat yang dilarang atau debat yang di apa? Yang dibolehkan secara syariat. Jadi tidak semua kemudian debat dilarang secara total. Bagaimana dengan hadis ayat ini? Gitu loh. Nah, menempuhlah kajidal, di situ ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama, al-jidal itu boleh dilakukan jika yang pertama mencari kebenaran. Mencari kebenaran dari hal-hal yang bisa diketahui dengan apa? Dengan cara diskusi. Yang kedua, perdebatan itu harus dilakukan dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, ar-rujuk ila kitabi atau ilal kitabi was sunnah wa ala fahmi sahabah, mengembalikan perselisihan, perkara yang diperselisihkan, kepada Al-Quran was sunnah dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Ini ring-ringnya, ini harus dipenuhi. Barakallahu fiik. Yang keempat, tidak berupaya membela kesesatannya. Yaitu tidak berupaya untuk apa? Membela kesesatannya. Artinya memang dia ingin dari perdebatan itu bukan untuk menang. Siapa menang, siapa kalah, bukan. Tapi mencari kebenaran. Barakallahu fiikum. Yang berikutnya adalah bukan dalam perkara-perkara yang tidak perlu diperdebatkan. Apa sih perkara-perkara yang tidak perlu diperdebatkan? Yaitu perkara-perkara tauqifiyah misalnya. Perkara-perkara ibadah memang sudah diatur secara nas Al-Quran wa sunnah, ataukah perkara-perkara akidah yang wajib untuk diimani. Misalnya debat tentang keimanan terhadap takdir. Ya perlu. Takdir ya wajib diimani. Tapi ini gak beriman dia. Ya sudah, gak usah debat. Biar tinggal aja, gak perlu apa? Saling beradu argumen untuk memenangkan pendapatnya atau memenangkan keyakinan. Iya. Nah, metode yang kita tempuh adalah itu tadi, ad-da'wah. Ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Sudah, perkara-perkara yang enggak perlu berdebat, enggak usah berdebat. Nah. Sehingga ajang-ajang debat yang sekarang kita saksikan adalah ajang kebatilan. Barakallahu fikum. Yang di situ muncul image yang menang adalah yang benar. Ya. Barakallahu fikum. Terkadang satu dalam posisi benar memang dia, tapi kalah dalam berargumen. Satu sesat, batil dia. Tapi dia masya Allah argumennya ya, terlihat ilmiah. Bahayanya itu kalau debat, seorang tidak akan sempat untuk apa? Ya, membahas apakah benar riwayat ini sahih atau tidak. Barakallahu fiik. sehingga sangat berbahaya. Al-Imam Malik bin Anas ketika didatangi seorang ahlul bid'ah dari karangan Murji'ah, diajak berdebat. Ya Malik, uridu an unadhirak. Wahai Malik, aku ingin berdebat denganmu. Qala Malik, in ghalabtani, kalau kamu bisa mengalahkan aku gimana? Sabatani, kamu ikut aku. In ghalabana rajulun akhar, kalau kita berdua ini dikalahkan oleh orang lain lagi, gimana? Ya. Tabaknahu, kalau gitu kita ikut dia. Kata Imam Malik, ikhab ila syakin mitlik, pergi kamu, ya, bersama orang-orang yang ragu seperti kamu. Lah gimana? Debat menang, kita ikut dia. Nanti ada yang ngalahkan lagi, kita ikut dia. Nah, maka bukan seperti ini agama. Agama bukan pemilik pemenang debat. Ya. Jadi yang untuk kami ini, debat-debat tadi, adab-adabnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka diantara salah satu cara yang dilakukan oleh pengusung kesesatan, ya, mereka menantang debat ahlul haq. Nah, menantang debat. Maka hati-hati yang demikian, tancapkan keyakinan kepada kita bahwa di antara yang banyak menyesatkan hamba-hamba Allah dari kebenaran adalah al-jidah, debat. Hindari aja macam debat. Ya. Hindari para duat yang senang berdebat. Hindari. Karena agama ini tidak boleh dijadikan sebagai ajang perdebatan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa ya Pak tadi? 6. Al-fiqhu, kecerdasan, penguasaan tentang ilmu yang akan didakwahkan. Yang ketujuh, bayanul haqqi linnas wa hadduhum alaihi bil adillah, penjelasan tentang kebenaran kepada umat manusia dan menganjurkan mereka di atas dalil, ya, menganjurkan mereka di atas dalil-dalil. Wa bayanul batili aidha, dan menjelaskan kebatilan juga. Wa tahdhirun nas minhu bil adillah, dan melarang manusia pun dengan dalil, tidak dengan perasaan. Ini harus seimbang. Tidak hanya amar ma'ruf saja, enggak pernah nahi mungkar. Paham? Ayo salat masjid. Ayo kita terus akhlak yang baik. Loh, tapi itu di masjid. Barakallahu fikum. Berbuat kemungkaran. Enggak usah. Iya. Nah itu ada kan pakai jimat-jimat itu. Biar mereka bersatu. Nah ini batin. Atau nahi mungkar saja. Ya. Nahi mungkar. Dia merasa yang sudah memerintahkan kebaikan banyak, yang nahi mungkar tidak. Jadi senangnya itu sweeping kemungkaran. Sehingga ada satgas amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Oh, sweeping kemungkaran. Mana diskotik? Cari diskotik dengan pedang-pedangnya. Nanti cari lagi mana perjudian, cari di situ. Nah, tidak seperti ini. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang ma'ruf, juga mencegah dari kemungkaran, menjelaskan kebatilan juga. Nah, sehingga jangan terkecoh dengan penampilan-penampilan seorang dai, ya, yang dia tidak pernah menjelaskan kebatilan. Ustaz saya ini baik, enggak pernah melarang saya untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Iya, enggak boleh dilarang. Seorang datang ke majelis ilmu enggak boleh dilarang. Jika memang yang dikaji dan dibahas adalah ilmu minal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah, atau dia bermajelis dengan orang-orang yang lurus istiqamah di atas manhajnya. Tapi kalau di sana ahlul ahwa membela kemungkaran, nah, maka wajib seorang dai khususnya untuk menghindarkan jamaahnya dari majelis-majelis mereka. Dan itulah penerapan dari apa? Amar ma'ruf nahi mungkar bil qalbi. Nah, penerapan amar ma'ruf nahi mungkar mencegah kemungkaran. Saya enggak mampu untuk menasihati mereka di majelis itu. Ya. Dia ini jamaahnya enggak mampu. Saya tahu itu mungkar. Saya lihat memang yang ceramah itu adalah orang-orang yang senang menebarkan provokasi terhadap umat untuk memberontak pada penguasanya. Saya tahu itu. Ya. Itu adalah dai-dai yang memerintahkan seorang untuk berbuat perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Tahu saya. Tapi aku gak mampu untuk menasihatin dia. Maka cara kemungkaran, cara menghindar dari kemungkaran atau merubah kemungkaran adalah bil qalbi. Fa illam yastati fa bi qalbihi ay bil ibtiadi an majalisihim. Menjauhi majelisnya. Gak berkumpul dengan mereka. Ini yang di manhaj Ahlussunnah yang diajarkan oleh para ulama. Nah, Al-Imam Abu Qilabah rahimahullah sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanatul Kubra menyatakan, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk-duduk dengan orang yang sudah terkotori hawa nafsunya dalam menimbang al-haq wal batin. Itu apa? Sukanya dikaitkan dengan hawa nafsu, perasaan. La tujalisu ahlal ahwa. Ba inni la aman abiyah misuhum fi dhalalatihim au ayyah misukum fi dhalalatihim. Karena sesungguhnya aku tidak merasa aman mereka itu akan bisa apa? Ya misu itu meresap, ya. Memasukkan kebatilan itu dalam keadaan kita tidak sadar. Nah, ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Maka sebagai ukurannya adalah kita mencegah mereka dari kemungkaran adalah dikarenakan majelis-majelis tersebut, ya, adalah majelisnya ahlul ahwa. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang billahi taala sehingga setoran hafalannya sampai ada wa ilaihi. Tambahannya sedikit, ya. Saya harapkan masing-masing menghafal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.